Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alastu amartukum bibahth al-fawaid min ayy hadith? Ha? Kafan. Baik. Urid min as-saf ats-tsani. اقرأ فائدة خارجية ليست في الكتاب فائدة lain yang tidak ada dalam kitab. افتح الواجب. من لم يكتب الواجب ومن نسي ومن كسل أو كسل ومن yang ketiga enggak tega mengucapkannya. Siapa yang menentang? Hah? Enggak ada? Jahit. Kullukum mujtahidin. Masya Allah. Ayo baik. Man? Safut tani. Anda? Akhra. Min aina? من أين أخذت هذه الفوائد؟ هذه الفائدة صحيحة، لكن من أين؟ أن الله صلى الله عليه وسلم بشر، من أين عرفت أنه بشر؟ سمعت فائدة دار حديثني، dan betul ada dalam hadis ini. Yang mana؟ سيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يموت كغيره من البشر. Berarti Rasul SAW manusia bisa mati sebagaimana manusia yang lain. Itu faedah penting. Basyariyatul Rasul tabhar, kemanusiaan beliau atau sisi kemanusiaan beliau tampak pada kewafatan atau kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semangatnya para sahabat dalam mengurus jenazah. Jayid. Salisan. Cara mengafani mayit. Kan sudah ada di kitab. Kafanan mayit di salah satu aswar. Wastihbabul bayad. Wa nadhafa fil kafan. Ini semua tata cara mengafani. Yang selain apa yang sudah disebut dalam kitab. Apa dalam kitab kita. Nah, sempurnanya syariat Islam jayid. Nah, sahih. Sadaqta wa asabta. Anta. Iqtida bi atharin nabi atau bi fi'lin nabi atau bi qawlin nabi. Amma bi fi'lin nabi fi hayatihi wa fi mamatihi laysa lahu fi'luh. وإن كان قوله في حياته وفي موته لا يتكلم صحيح luruskan اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بآثار النبي maksudnya peninggalan-peninggalan nabi يتتبع لا يجوز تتبع آثار الأنبياء أي بساعدكم بالإندونيسيا كل sampaikan bahasa Indonesia biar paham mencontoh Nabi dalam contoh apanya contoh perbuatan sudah enggak ada perbuatan ketika sudah mati ucapan enggak ada ucapan ketika sudah mati berarti apa cuma cara memilih kata yang pas dalam bahasa Indonesia dan terjemahkan bahasa Arab. Ya Allah, saat suka kesiran. Yang jelas bukan perbuatan, bukan ucapan. Tinggal satu. Keadaan. Jayid. Apa bahasa Arabnya? Hay'ah. Atau hal. Hay'ah. Mengikuti Nabi SAW dalam hay'atihi fi hayatihi wa fi mautihi. Limadha? Lianna ba'dal maut aydan ikhtarallahu lahu SAW al-ahsan wal-afdal. Karena walaupun wafatnya Rasulullah SAW, Allah tetap memberikan yang terbaik buat beliau. Maka dikafarinya dengan tiga helai, dengan rangkap tiga, itu adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk Rasulullah SAW, maka itu pun menjadi teladan, menjadi contoh. Anta. Jadi, tahunya Aisyah masih hidup ketika beliau wafat itu ketika baca hadis ini. Labas. Walaupun sudah tahu dari sekian banyak yang lain. Nah, ba'dahu anta. Bahwasanya yang pertama kali membuatkan kafan adalah Ahlul Yaman. Enggak mesti. Enggak mesti. Kecuali kalau kau balik dengan kalimat bahwa Rasulullah SAW berkafannya dengan kafan Yamaniyah. Selesai. Emang iya, jelas. Karena disebutkan Yamaniyah bidun suhuliyah. Tetapi tidak demikian hanya Ahlul Yaman saja. Kalau hanya Ahlul Yaman saja yang membuat kafan, niscaya enggak akan perlu disifati dengan Yamaniyah. Karena semua Yaman. Tetapi karena banyaknya kain-kain yang dibuat oleh sekian banyak daerah, maka dijelaskan bahwa yang dipakaikan pada Nabi yang dibuat di Yaman. Yamaniyatun bidun suhuliyah. Padahal. Hah? Keutamaan? Baik. Qadarullah. Allah takdirkan yang terbaik. Berarti suhuliyah itu yang terbaik. Sahih? Apa mesti? Wasiat Amirul Mukminin Khalifah Ar-Rasyid yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan dengan ambil pakaianku yang usang, kafanilah aku dengannya, karena yang hidup lebih pantas untuk memakai yang baru daripada yang mati. Itu satu yang membantah ucapanmu. Kedua, Rasulullah SAW ketika dikasih yang bagus, ketika salat beliau kembalikan dan beliau meminta ambijaniyah yang kasar. Berarti dipilih menjadi kain kafan, apakah yang paling bagus? Belum tentu. Bisa jadi malah yang paling bagus untuk orang yang hidup. Orang yang wafat cukup yang biasa saja. Nah, ada yang lain? Faedah lain? Had. Jayid. Semangatnya Aisyah dalam menyampaikan hadis Nabi. Anta. Nah. Dianjurkannya. Irfa' saut. Taib. Dianjurkannya ganjil dalam segala perkara atau dalam kebanyakan perkara. Karena enggak segala. Apa yang tidak dianjurkan ganjil? Hah? Ada? Yang justru kita minta syafaat. Syafaat itu penggenapan. Doa saya sendiri digenapkan dengan doanya Rasulullah SAW, itu syafa'. Syafa', lawannya witir adalah syafa'. Dan diambil dari kata syafa', syafa'ah. Labas jayid. Nam, ba'dahu. Jayid, mulianya jasad Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salli ala Nabi barakallahu fikum. Fi kitabah, fil kalam, dalam segala hal setiap disebut nama Nabi SAW, walaupun ketika mendengar tidak mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Jadi ini khas mayyizah, keunikan dan karakter agama yang Islam ini yang istimewa dan khusus. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan ahli kitab. Mereka memakaikan pada jasad atau jenazah mereka pakaian lengkap seperti orang hidup. Bahkan mereka menghiasinya dengan berbagai macam hiasan-hiasan. Tidak demikian. Adapun dalam Islam cukup dengan kain sederhana dengan 3 lembar. Tidak memakai imamah, tidak memakai komis, tidak memakai apapun. Barakallahu fikum. Ba'dahu. Indak. Mengafani mayat termasuk perbuatan Hasan. Hasan. Oh, Ihsan. Ya jelas hukumnya fardu kifayah. Karena fardu itu wajib. Tidak ada yang diwajibkan tidak ihsan. Pasti ihsan. Nah, berarti kalaupun itu faedah bukan dari kita. Hadis ini sudah diketahui sejak. Nah. Gimana? Termasuk apa? Termasuk perbuatan baik. Oh, haknya seorang muslim. Jadi, enggak apa-apa. Walaupun kita sudah sebutkan fardu kifayah hukumnya, tetapi difardukan itu karena memang seorang muslim memiliki hak dan kehormatan. Sehingga kalau sampai disia-siakan jasad seorang muslim sampai membusuk, maka seluruh kaum muslimin mendapatkan dosa. Berarti bahasanya bukan hak muslim saja, barakallahu fikum, tapi ucapkan besarnya hak seorang muslim. Sampai Allah ancam dengan dosa kalau dibiarkan terlantar seorang muslim yang mati sampai dia membusuk, enggak ada yang memandikan, enggak ada yang menguburkan. Fahadha besarnya hak muslim atau besarnya kehormatan seorang muslim. Tanaktafi bihadha. Barakallahu fikum. Indakum syai' jadid ghaira hadhihi alladhi al-madhkura? Ala hadhihi al-madhkura? Indakum yang antum merasa ini penting tapi enggak disebut. Had. Yar fa'idah. Naam, indak. Ulangi. Baik. Pelajaran zuhud dari Rasulullah SAW. Bahwasanya seorang yang wafat tidak membawa apapun kecuali 3 helai kain kafan. Dan ini barakallahu fikum bukan hanya pelajaran dari 1 atau 2. Tetapi seluruh manusia mati tidak membawa apapun. Walaupun mereka meletakkan emas dan perak di dalam kuburannya, tetap tidak akan sampai ke alam barzakh. Fahada faedatun jelilah. Faedah yang penting. Bahwa ini semua menunjukkan nasihat untuk zuhud fi dunia. Bahwa dunia akan ditinggal. Tidak akan ada yang dibawa ke kuburan kecuali 3 helai kain kafan. Itu pun akan rusak di kuburnya, tidak sampai ke alam barzakhnya. Tayyib, ada lagi? Nah, mindak. Jayid. Ada aydan muhimma. Wujub satril aurah hayyan au mayyita. Wajibnya menutup aurat ketika hidup ataupun ketika mati. setelah wafat ataupun sebelum wafat, aurat harus ditutup. Oleh karena itu, jasad seorang wanita tidak cukup hanya dengan 3 helai, tetapi diberi dirak, diberi izar, diberi khimar, supaya ketika dililit tidak membentuk lagi. Kalau hanya 3 helai begitu saja, seorang wanita akan membentuk, dan itu barakallahu fikum aurah, sehingga agak berbeda jasad wanita dengan jasad laki-laki. Babun fi sifati mentahina al-qasr. Bab mentahina al-bab. Tayyib, bab fi sifati taghsilil mayyit. Masih pada bab memandikan jenazah. Wa tashyi' al-janazah. Masih dalam bab sifat memandikan jenazah dan sifat mengantarkan jenazah. Yaitu hadis yang kedua dalam bab ini. Al-hadis as-sabi' wal khamsun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-157 an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qal bainama rajulun waqifun bi'arafah id waqa an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qal bainama rajulun waqifun bi'arafah, ketika seseorang sedang wukuf di Arafah. Agar kalian jangan bingung, kalau saya terjemahkan berdiri pasti bingung. Ketika seseorang berdiri di Arafah, kemudian dia jatuh dari untanya. Katanya berdiri, kok jatuh dari unta? Baik, maka hati-hati. Dalam bahasa Arab, walaupun kamu tahu makna kalimat, perlu kamu pilih yang paling tepat dengan siyakul kalam. Siyakul kalamnya bi'arafah, berarti waqif di sini wukuf. Ketika seseorang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bisa di atas unta, bisa dengan berdiri, bisa dengan yang lain. Bainama rajulun waqifun bi'arafah, ketika seseorang wukuf di Arafah, id waqa'an rahilatihi, tiba-tiba dia terjatuh dari untanya. Fawaqasathu, ternyata dia diinjak oleh untanya. Awqala fa'awqasathu, maknanya sama, hanya tasrifnya diriwayatkan waqasat, diriwayatkan pula awqasat. Faqala Rasulullah SAW, ini meninggal diinjak untanya sendiri. Nabi SAW bersabda, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tuhannutuhu wa la tukhammiru ra'sahu fainahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya. Wa fi riwayah, wa la tukhammiru wajhahu wa la ra'sahu. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, al-waqs kasra al-unuq. Al-waqs adalah patahnya tulang leher. Ini diinjak untanya, patah tulang lehernya. Qala, dikatakan dalam hadis ini, igsiluhu, mandikan dia, bima'in wa sidrin, dengan air dan sidr, sama dengan yang tadi, igsilnaha, perintah pada Ummu Athiyah dan kawan-kawan untuk memandikan bima'in wa sidrin. Wa kaffinuhu fi thawbayhi, tetapi kafannya disebutkan kafinuhu fi saubaihi, kafanilah dengan 2 pakaian saja yang dipakai sebagai kain ihramnya. Baik. Wala tuhannutuhu, dan jangan diberi hanut, wewangian, kapur barus dan sejenisnya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan tutupi kepalanya. Fainahu yub'ats yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkitkan nanti yaumal qiyamah dalam keadaan masih bertalbiyah. Karena dia sedang ihram, sedang haji. Ihram untuk haji. Maka dari kewajiban orang yang ihram adalah memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamd wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini yang disebut dengan talbiyah, dari kata labba yulabbi talbiyatan. Kalimat labbaika, aku penuhi panggilanmu. Maka hukumnya berbeda dengan orang yang di luar ihram. Yang sedang ihram dimandikan dengan air dan sidr sama. Tapi dikafani dengan dua kain ihramnya saja. Itu pun jangan diberi wewangian, jangan diberi kapur barus, karena dia sedang ihram. Di antara larangan-larangan orang ihram atau orang yang sedang ihram adalah tidak boleh memakai wewangian. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan menutupi kepalanya. Ini juga larangan ihram. Fainahu yub'ats yaumal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkitkan nanti yaumal qiyamah dalam keadaan mulabbiya, dalam keadaan bertalbiyah, masih mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, masih begitu. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan menutupi wajahnya dan jangan pula menutupi kepalanya. Karena larangan ihram bagi laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya dan enggak boleh menutupi wajahnya. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, al-waqsu adalah kasrul 'unuq. Al-waqs bisa waqasat, bisa awqasat, maka dia dipatahkan atau maka dia patah. Dua riwayat. Waqasa, patah unuknya. Awqasathu, dipatahkan lehernya. Ala kulli hal, al-awwal aw tsani kilahuma bihukmil wahid. Yang pertama ataupun yang kedua, ini hukumnya sama, bahwa dia meninggal dalam keadaan ihram. Gharibil hadis, sudah sebutkan waqasathu sara'athu fakasarat unuqahu. Dia dijatuhkan, kemudian patah lehernya. La tuhannituhu, kata Nabi, la tuhannituhu. Apa maknanya? Ay la taj'alu fi syai'in min ghaslihi au kafanihi hanutan. Jangan berikan atau jangan jadikan sedikit pun ketika mandi atau di kafannya hanut. Bahwa akhlaq min at-tayyib. Hanut adalah minyak wangi yang bercampur beberapa jenis. Tujma' lil mayyit, dan biasanya dipakai untuk orang mati. Ya, wangi ini dan ini dan ini dicampur kemudian jadi minyak wangi, dan itu umum sampai terbiasa. Kalau ada bau seperti itu, bau jenazah. Ya Pak ya, khas baunya. Kalau enggak salah di sini pakainya minyak duyung. Minyak wangi cap duyung. Tidak harus sesungguhnya. Ya wangi apa saja boleh. Barakallahu fikum. Kecuali kalau matinya dalam keadaan ihram, maka diberlakukan padanya larangan-larangan ihram. Mahdurat al-ihram. Diberlakukan padanya mahdurat al-ihram. Tidak menutup kepalanya, tidak menutup wajahnya, dalam keadaan tidak diberi minyak wangi atau wewangian. La tukhammiru la tughattu yub'at mulabbiyan, la tughattu, jangan ditutup kepalanya. Ayub'at wa huwa yaqulu labbaik Allahumma labbaik. Yub'at mulabbiyan maknanya ay dibangkitkan, ketika dia dibangkitkan terus dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, ketika datang ke masyair al-haram memenuhi panggilan Allah. Ketika mati juga memenuhi panggilan Allah Taala. Maka kalimat yang masya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, ila akhirih. Wadhalika syi'arul ihram, dan itu adalah syiarnya orang ihram. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Bainama kana rajulun min as-sahabati waqifan fi Arafah ala rahilatihi fi hajjatil wada'. Ketika seseorang dari kalangan sahabat wukuf di Arafah, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, fi hajjatil wada', muhriman. Muhriman. Apa artinya muhriman? Hah? Sedang ihram. Kalau saudara yang kita boleh ketemu, boleh salaman, apa namanya? Mahram apa muhrim? Ya, ini muhrim, ini bukan muhrim, ya kan? Itu salah kaprah. Kalian yang sudah belajar di pondok jangan salah. Kalau muhrim itu orang ihram. Kalau yang saudara kita itu mahram dengan fathu fil mim. Mahram. La tukhallutu. Jangan tercampur antara keduanya. Mahram adalah mahram kita yang kita bisa bertemu dan boleh bertemu, yang tidak boleh kita menikah. Karena ini masih saudara. Kalau muhrim orang yang sedang ihram. Kalau kamu tanya apakah ini muhrim atau bukan muhrim? Bukan, bukan muhrim. Lalu itu kan kakakmu, bukan, bukan muhrim. Muhrim itu sana yang pakai pakaian ihram. Mahram, ya, itu mahram. Qala, dikatakan id waqa'a minha, tiba-tiba dia terjatuh daripadanya, fankasarat 'unuquhu famat, patah lehernya dan dia meninggal. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yughassiluhu kaghairihi minal mauta, maka nabi pun memerintahkan pada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yughassiluhu, untuk memandikannya, kaghairihi minal mauta, seperti yang lainnya dari orang-orang yang mati. Mauta jama' mayit, yaitu seperti umumnya jenazah, bima'in wa sidrin, wa yukafinuhu fi izarin wa rida, dan dikafani dengan izarun wa rida. Izar adalah yang disarungkan, rida adalah yang diselendangkan. Adapun bentuknya tidak berbeda. Seperti kain ihram baik. Kain ihram seperti ini, kain kafan juga seperti ini. Barakallahu fikum. Dipakaikan, disarungkan, maka namanya izar. Kalau diselendangkan di pundaknya, namanya rida. Nah, alladaini ahrama bihima, alladaini ahrama bihima, yang keduanya dipakai oleh dia ketika ihram, maksudnya pakaian ihram. Wa bima annahu muhrim, muhrim apa mahram? Muhrim. Wa bima annahu muhrim bil haji wa athar al ibadah baqiyah alaih, dan dengan apa yang dia berihram dengannya, yaitu haji, wa atharul ibadah baqiyah alaih, dan tanda-tanda athar, tanda-tanda ibadah baqiyah alaih, masih tersisa padanya. Kalau kamu hapus tulisan ini, ada sisanya enggak? Hah? Fahadihi namanya athar, sisa-sisa, tersisa padanya tanda-tanda ibadah baqiyah alaih, yang masih tetap padanya. Terlihat kalau dia sedang wukuf, pakaian juga ihram, kepalanya juga enggak ditutup, enggak pakai minyak wangi, maka semua tahu kalau ini sedang ihram. Limadha arafu? Atau limadha ya'rifun anna hadha ar-rajul muhrim? Hah? Min atharil ibadah. Dari tanda-tanda ibadahnya dia terlihat. Faqad nahahumun nabi. Maka nabi pun melarang mereka an yutayyibuhu. Melarang mereka untuk memberi thayyib. Yutayyib pakai thayyib. Jangan pakai thayyib. Minyak wangi. Wa an yughattu ra'sahu. Dan hendaklah menutup kepalanya. Hah? Terbalik. Karena masih berkait dengan nahahum. Nahahum an yutayyibu wa nahahum an yughattu ra'sahu. Begitu terjemahannya. Berarti dilarang oleh Nabi untuk memberikan minyak wangi padanya dan dilarang untuk menutup kepalanya. Seperti keadaan orang yang sedang ihram. Wa dzakara lahumul hikmah fi dzalik. Wa hiya annahu yab'athuhu Allah 'ala ma mata 'alayhi wa huwa at-talbiyah allati hiya syi'arul hajj. Disebutkan oleh beliau kepada mereka, dzakara lahum al-hikmah. Disebutkan hikmahnya. Apa hikmahnya kok diberlakukan padanya aturan-aturan ihram atau mahdzurat al-ihram? Mengapa disebutkan hikmahnya? Wahia annahu yab'athuhu Allah, karena dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti ala ma mata 'alaih, seperti keadaan matinya. Dibangkitkan seperti keadaan matinya. Nasallahu ta'ala husnal khatimah. Kita minta pada Allah husnal khatimah. Mengapa? Malu. Kalau sampai kita mati dalam keadaan bermaksiat, dibangkitkan dalam keadaan sedang bernyanyi, dibangkitkan dalam keadaan sedang bermaksiat. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa huwa at-talbiyah. Adapun dia sedang ibadah, sedang ihram, maka dibangkitkan sesuai dengan keadaan matinya. Wa huwa at-talbiyah. Dia akan terus bertalbiyah. Allati hiya syi'arul hajji. Dan itu adalah syi'arul hajji. Maka karena hikmah itu, Nabi menyatakan, jangan ditutup kepalanya. Jangan diberi minyak wangi. Karena dia dibangkitkan nanti tetap dalam keadaan ihram dan tetap dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Baik. Wal wajib alaikum hadhihi al-fawaid tutarjimuha bil lughatil indonesiyah. Tutarjimuha bil lughatil indonesiyah. Barakallahu fikum. Yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau satu kata lihat di kamus tulis, satu kata lihat di kamus tulis di tempatnya masing-masing, pasti akan kacau terjemahannya. Pahami dulu sampai satu kalimat sempurna. Kamu paham? Kamu tuangkan dalam bahasa Indonesia yang maknanya sama dengan itu. Itu cara menerjemahkan. Ya. Kalian calon-calon da'i harus bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Sehingga harus memahami makna-maknanya dan memahami jumlah mufidah secara lengkap, baru kemudian dituangkan dengan apa yang kamu pahami ke dalam bahasa Indonesia. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, salah. Mengapa? Karena bahasa Indonesia, Rasulullah SAW berkata. Itu bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Wahakadha. Susunannya seperti bahasa Indonesia. Kamu pandai bahasa Arab, tetapi kamu perlu pandai bahasa Indonesia, karena kalian akan berdakwah di Indonesia khususnya. Barakallahu fikum. Wallahu al-muwaffiq. Allah yang memberikan taufik. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك